Pilur makin terhampar dalam rangkuman asa. Kalimat hilang makna, logika tak berdaya. Di tepian nestapa, hasrat terbungkam sunyi. Entah aku pengecut atau kau tidak peka. Ku mendambakanmu, mendambakanku. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, pasti kau temukan aku di garis terdepan, bertepuk dengan sebelah tangan. Kau membuatku selalu bersayap, biar saja menanti tanpa batas, tanpa balas, tetap menjelma cahaya di angkasa yang sulit tertampik dan sukar tergapai. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, pasti kau temukan aku di garis terdepan, meski hanya sebatas teman. Yakin kau temukan aku di garis terdepan.